Kami kasih dulu koleksi dari El Sinta, ada Asmane Wali Songo dulu ya. Aku tadi Asmane Wali Songo sudah berlalu ya. Sesel yang suka tembang tadi semoga berkenan aja di hati.